Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بين أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الدين هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع له محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعلم الله وإياكم من الله. الحمد لله كتاب لكم بالشكور رضي الله سبحانه وتعالى أتذكرهم يمزلين بحثاً kepada kita dan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini tanpa ada alasan apapun. Semoga kemudahan-kemudahan seperti ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Kalau di awal pada teman kita kali ini akan kita lanjutkan kajian kita Tajwid Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Mukrizi rahimahullah halaman yang sebat qala rahimahullah akhilatul sumburi fi fikri Nabi sallallahu alaihi wasallam وَعَدِلْ لَكُمْ قَابِدِينَ تَلْجَلِ سُبْهُرُ الْقُلَمَا تَنْتَمْنَا شِكْرْ يَمْنِنْتَ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَلْجَلِ جَلِلُ سِبْهَاتِ مَنْجَلِسِهِنَا قال رحمة تعالى أعظم أوضة في القرآن فلنزل الأحصاء جلال القرآن وما لا يسمعان أعظم أوضة في القرآن dua rakaat ini yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah sebagai pelindung besar di dalam Al-Quran wajah isti'adat dihima fi waktu hajim ila dan menjadikan kedua ayat ini sebagai bedan perlindungan pada waktu yang sangat dibutuhkan. Wahina suhi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khujila ilaihi annahu yas'alu shay'an wa mufa'al. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, dan beliau diberi khayalan seolah-olah telah melakukan sesuatu pada beliau tidak melakukannya. Wa aqwam ala dzalika arba'ina yawman. Dan itu menimpa beliau sampai 40 hari. Kama fi sahih sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wa kana akthar sinani ihda asar qadda. Ikatan sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 11 ikatan. Fa'anzalallahu al-ma'budatain yahda as-sata'ayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua surat al-ma'budatain, yakni surat al-Qalaq dan surat al-Nas, juga menjadi satu sebanyak 11 ayat. Fa'anzalat di kulli ayatin ukhdatan. Maka terlepaslah satu ikatan sihir itu dengan satu ayat. Jadi per ayat melepas apa ini? Satu ikatan sihir. Wa ta'ala qad isti'anatu fi awamiri al-Qur'an ismi al-Ilah. Dan al-Qur'an dalam awal surat al-Qur'an juga bergantung dengan nama Allah al-Ilah. Wahyu maksud wahyu, istimewa sifatul kamal fihi. Dan makna adalah ialah dari yang sembah, yang satu karena memiliki gabungan sifat-sifat yang sempurna. Wahyu abdi lihada ilahil kamil jin asmaul husna, wafatul ulia al mahu ilahi. في أي إذا عبده الذي ماتي بكلام من الشيطان الحائل بين وبين الناس يعبده. Kemudian jika seorang hamba munajat dengan zat yang sempurna yang berhak disembah, yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi yang sangat diharapkan untuk bisa melindungi hambanya yang bermunajat dengannya dengan Al-Quran sebagai dalamnya dari syaitan yang senantiasa menghalangi antara dia dan munajat dengan Rabbnya. Surat Al-Hikbal Ta'adiku Bismillah Fi Jami'il Mawakin Alamin Qadubiha A'udhu Billahi Syaitan Rajim. Kemudian disunahkan pula kita bergantung dengan nama Allah Al-Ilah di setiap tempat yang biasa diucapkan dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala wal ghayah asma. Karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncak nama-nama yang lain. Wa li hadza kana kullu ismin ba'dahu la ta'rafu illa bihi. Oleh karena inilah setiap nama setelah nama Allah tidak bisa dikenal kecuali dengan nama Allah. Fatakun Allah wa salam al-Mu'minu Muhaymin. Engkau katakan Allah kemudian baru nama yang lain as-salam al-Mu'min al-Muhaymin. Fal jalal tu'rafu. Fal jalal na'am ta'rafa ghayraha wa ghayra la ya'rifuha. Lafzul jalalah Allah menyebabkan yang lain menjadi terkenal, sementara yang lain tidak bisa mengenalkan lafaz jalal Allah itu sendiri. Walladzina asyraku fihi ta'ala rububiyyati minhum man asbata aw khaliqan akhar wa illam yaqul innahu ilahun mukhaliq lahu wawal musyikun wa mazbaha minal qadari. Ada pun orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dalam perkara al-rubiyah. Di antara mereka ada yang menetapkan di samping Allah ada yang mencipta, sekalipun mereka tidak mengatakan pencipta itu sebanding dalam ubudiyah bagi Allah. Mereka itu adalah orang musyrik dan yang menyerupai mereka dari kalangan Qadariyah. Warububiyyah subhanahu lil alam ar-rububiyyah al-kamil. Warububiyyah subhanahu. Nah, lil'alam ar-rububiyyah al-kamil al-mutlaqah al-shamil. Tatsul aqwalahu. لأنها تقتضي ربوبيته بالكامل ما فيه من الزواج والصفات والحركات والأفعال. ربوبية الله سبحانه وتعالى كنت على مجتمعين أنا لو ربوبية yang sempurna, yang mutlak, yang meliputi segalanya. Cukup sebagai bantahan atas kebatilan pendapat mereka. Karena hal itu konsekuensinya adalah mengakui rububiyyah Allah atas segala apa yang menjadi, atas apa yang ada dalam semesta ini, baik itu berupa zat, sifat, bahkan atau kekuatan. Wa haqiqatu qawli al-Qadariyyah al-Majusiyyah annahu ta'ala laysa rabban li af'alil hayawan wa la tatanawalu wa rububiyyatuhu in kana tatanawalu ma la yakunu tahta qudratihi wa masyiatihi li khalqihi. Hakikat pendapat Qadariyah Majusiyah bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menjadi Rab bagi perbuatan hewan. Artinya perbuatan hewan tidak termasuk bagian rububiyyah Allah. Karena bagaimana mungkin masuk, padahal mereka menganggap perbuatan hewan itu tidak termasuk kekuasaan Allah, tidak termasuk kehendak Allah, dan tidak termasuk ciptaan Allah. Nah, para Prophet, apa yang kita baca dari penjelasan Imam Al-Mukrizi rahimahullah tadi, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini untuk memperjelas maksud beliau. Yang pertama tentang peristiwa disikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku tawal jamaah meyakini, saya yakin-yakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar tanah di sisi oleh seorang Yahudi. Ya, nah, berapa itu yang bernama Labid Ibnu Al-Aqsam dari Yahudi Bani Quraisy. Nah, riwayat tentang masalah ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang cukup panjang. Nah, selalu sunnah wa jamaah meyakini, saya yakin tentang peristiwa itu. Karena hadisnya baik, sahih. Pertanyaan ini, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa sampai beliau tak kena sihir? Apakah hal ini bisa terjadi? Al-Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sihir itu nyata dan termasuk jenis penyakit. yang sangat terbaik. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang manusia biasa juga mengalami sakit sebagaimana kita semua. Ya demam, ya giginya patah, ya luka, ya pingsan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sehingga yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, ia menjaga kemurnian risalah yang beliau bawa, sehingga beliau tidak pernah lupa ingatkan dalam menyampaikan risalah, tidak pernah beliau salah dalam mengucapkan risalah. Itu yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah sakit, beliau itu manusia biasa bagaimana kita, ya. Nah, mengalami hal itu sehingga tidak termasuk aib jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sakit. Ya. Karena ini termasuk apa ini? Sejenisnya penyakit. Jadi orang yang kecil itu sakit, ya. Nah, kayak flu dan sebagainya, sakit. Bagaimana kita? Nah, aku sesabit kita dalam azab Allah, sisi diri Rasulullah SAW ini terdapat banyak hikmah. Di antaranya ya, kita bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi sikir jika menimpa kita semua. Nauzubillah. Nah, mungkin dalam riwayat itu bahwa sebenarnya solusi yang ditempuh ialah mencari sikir yang tinggi dikir oleh Nabi Ibn Aqtar al-Yahudi yang ternyata ceritakan di sumur di awal, ya, sebuah sumur yang ada di pinggiran kota Madinah. Nah, dan juga dengan meruqyah yang dilakukan langsung oleh Jibril alaihissalam dengan dua al-Ma'udah saya, surat al-Falaq dan surat al-An-Nas. Dengan kejadian ini kita bisa mengambil banyak hikmahnya, ya kan? Kita bisa menangani permasalahan sedikit itu dan terbukti ampuh sebagaimana yang di alam sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, sebagaimana Rasulullah lupa dalam sholat. Nah, yang kemudian ada dari sujud sahwi. Lupa dalam sholat bukan aib, karena Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dalam menyampaikan salam. Adapun dalam perbuatan beliau tidak lupa, dan itu tidak mengurangi kesempurnaan bersama dia. Bahkan hikmah ada di balik itu. Orang tahu bagaimana yang harus dilakukan ketika lupa dalam apa yang sholat ini. Begitulah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi hadis yang sahih. Mereka tidak kemudian menolaknya sebagaimana yang dilakukan oleh ahli ahwa wal bidah yang menolak hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang sisi-sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka mungkin masya Allah tentang sisi-sisinya. Nah, mana penjagaan Allah? Mana kesaktian bagi seorang nabi? Mereka lupa bahwa dengan menolak hadis yang sahih berarti menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita betul dipelajari secara tamat dan tepat akan ketahuan hikmah-hikmah yang sangat besar. Jadi kita dengan akal ataupun dengan dalil-dalil yang lain. Jadi sisi syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi Ibn Ahsan al-Yahudi ini mengandung banyak hikmah, bukan aib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama juga untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia biasa, dia sakit sebagaimana kita sakit karena fisiknya itu sakit ya. Nah, kemudian semua yang kedua kita harus mengetahui bagaimana cara mengatasi apa ini sihir. Tampak itu, nah, kita mungkin belum tahu bagaimana cara menangani sihir yang paling mantap. Karena sebab khusus turunnya al-ma'udatai serta balagaan nasi yang akan disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, kemudian yang ketiga, hikmah sisi-sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menunjukkan bahwa sisir itu nyata ada dan membawa mazhar, ya. Jadi bukan semata-mata sesuatu yang abstrak, tapi betul-betul nyata sisir ada dan membawa mazhar, ya, membahas. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa tidak setiap orang yang disihir itu imannya lemah. Tidak setiap orang yang disihir itu imannya apa ini? Lemah. Ada banyak kemungkinan orang itu terkena sihir. Di antaranya memang keimanan orang itu lemah, sehingga bentengnya rapuh, mudah tembus oleh kejahatan-kejahatan sihir, ya. Tapi ada juga orang yang kuat imannya, terkena sihir. Bukan berarti bentengnya aku, tetapi untuk menguji dan mengangkat derajat orang itu ketika orang itu sabar dalam menghadapi musibahnya. Bagaimana yang dialami oleh sahabat ini? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang meragukan keimanan yang Rasulullah? Enggak ada. Siapa yang meragukan ketakwaan yang Rasulullah? Enggak ada. Semuanya mengakui bahwa makhluk yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ketika beliau mengalami gangguan fisik, itu adalah murni musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat beliau. Ayat sebutkan tadi Al-Imam Al-Mukhrizi, beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau sampai 40 hari ya menderita sakit karena sihir. 40 hari itu lumayan ya. Nah, beliau sabar. Ketawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah menurunkan dua surat tadi, Al-Mu'min, surat Al-Falaq, surat An-Nahl. Kemudian Jibril meru'ya beliau dan akhirnya beliau pun tersadar dan sembuh dari sihir itu. Bismillah. Ya, dan berhasil menemukan sihir yang ada di semua di awal para. Setelah ketemu ujiannya, ya, sudah terbaca berupa pentolan-pentolan, berupa apa ya? Hanya Rasulullah memerintahkan mani bunyi tim. Ya. Asalnya Isa radhiyallahu anhu mengusulkan untuk membakarnya. Tapi beliau khawatir nanti ahlinya untuk asal itu mempengaruhi masyarakat kita, ya, dengan masih ada pengaruh sisinya, ya, hanya dimakan dengan sisi bubur, ya. Bagaimana dalam riwayat kalau muslim itu, seperti orang yang kesurupan jin juga begitu. Tidak semua orang yang kesurupan jin itu menunjukkan lemah imannya. Memang kebanyakan ada orang yang lemah iman, yang satu bentengnya sehingga diganggu sama jin sampai kesurupan. Tapi bukan berarti orang yang kuat imannya tidak bisa diganggu sama jin. Tapi ayo kita bicara begitu itu, ya. Nah, kalau orang kuat imannya, sampai dijauhkan sama sihir dan sakit keturunan, berarti ini adalah musibah dan ujian untuk mengangkat derajat orang itu, menguji kesabarannya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sihir yang menimpa Rasulullah. Ingat, sihir yang menimpa Rasulullah itu tidak sampai mempengaruhi akal beliau, tidak sampai mempengaruhi hati beliau, hanya mempengaruhi apa ini? Jasad beliau, bagaimana penyakit-penyakit jasad yang lain. Sehingga syariat Allah itu terjaga. Tidak ada syariat Allah yang sahabat yang terlewat atau terlupakan, ya. Nah, dari yang dimaksud penjagaan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9 itu ialah penjagaan terhadap apa yang syariat yang beliau sampaikan, bukan penjagaan supaya Rasulullah sakit enggak, kalian itu enggak, yang maksudnya biasa dia pasti jatuh terluka, ya, dan lain sebagainya. Paham ya? Selanjutnya Permasalahan yang kedua ialah tentang kandungan soal para kesor anak. Kalian tentu sudah hafal surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, surat-surat yang sangat masyhur dalam kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dari Allah, Rabb Al-Falaq. Nah, Al-Falaq ini ditafsirkan oleh para ulama dengan baik satu. Ada yang mengatakan Al-Falaq ialah asub, waktu subuh. Ya, ini juga diriwayatkan dari sahabat. Ada juga yang menafsirkan Al-Falaq itu ialah Al-Falaq kullu, semua makhluk. Dan aku terlibat kepada Allah, setiap makhluk. Ini juga diriwayatkan dari sahabat. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Al-Falaq itu ialah penjara yang ada dalam neraka jahannam. Jadi artinya, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb penjara yang ada di neraka jahannam. Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada juga yang menafsirkan bahwa Al-Falaq itu ialah sebuah pohon di dalam neraka. Nah, kata pohonnya, ya. Nah, gimana modelnya itu bahwa Allah itu suara, ya. Ini terdapat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau dia artikan, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb sebuah pohon yang ada di dalam neraka jahannam. Ada juga yang berpendapat Al-Falaq itu ialah setiap yang muncul dalam neraka ini. Ya, tubuh muncul, kecil-kecil muncul, ya, nah, ini pendapat Al-Fatah. Ada juga yang berpendapat Al-Falaq itu ialah salah satu nama neraka jahannam. Neraka jahannam punya nama, yang terakhir Al-Falaq. Ini pendapat Abu Abdurrahman Al-Abi. Nah, namun yang terakhir ialah pendapat yang pertama, Al-Falaq ialah waktu subuh. Min sarima halal dari kesehatan apa yang telah Allah ciptakan. Nah, kesehatan apa yang telah Allah ciptakan. Makhluk apa yang Allah ciptakan itu bekerja. Maka saya menjelaskan bahwa maksud ayat ini ialah umum setiap makhluk yang sehat. Tapi aku berhidup pada Allah, Allah sesungguh dari segala makhluk yang sehat. Ini pendapat yang paling masyhur, ya, yang paling kuat. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud makhluk yang sehat di sini ialah iblis dan para perusahaan. Ini pendapat Al-Fatah. Jadi aku berhidup pada Allah waktu subuh dan kesehatan iblis dan para perusahaan. yang Allah ciptakan. Ya. Ada juga yang pendapat yang dimaksud makhluk yang jahat ialah neraka jahannam. Ini pendapat Al-Imam Al-Bawahi. Tapi aku beri kepada Allah Rabb waktu subuh dari kejahatan neraka jahannam. Tapi yang paling kuat ialah makhluk yang jahat secara umum. Nah, buka itu iblis atau manusia yang jahat sebagainya. Nah, memisari wasikin idha wa sabr, dan dari kejahatan wasik idha wa sabr, ketika wa sabr. Wasik itu ada yang mengatakan bulan ya. Nah, tapi dari kejahatan bulan ketika muncul, bulan kalau muncul kok menimbulkan kejahatan, maksudnya apa? Ada yang mengatakan wasit ialah aneka bintang. Ada kejahatan apa yang bintang ketika takut. Ada yang mengatakan alai wasit malam. Dan ini adalah pendapat Ibn Abbas, merupakan pendapat yang terkuat. Dari kejahatan malam ketika malam tiba. Nah. Ada yang mengatakan bahwa wasit itu ialah bintang cahaya ketika jatuh. Nah, ini pendapat Ibu Zaid. Karena kalau bintang cahaya jatuh, nah, banyak penyakit dan wabah yang Allah takdirkan menikah, ya. Nah, semuanya ini karena tulang satu mulut. Kembali kepada penafsiran yang ketiga, pemalam. Karena dengan malam itu ada bulan, ada bintang, bahkan ada bintang sahaya. Diterjung dari kejahatan yang biasa terjadi di malam hari ketika malam itu datang. Ya, kejahatan itu lebih baik terjadi di malam hari. Ya, nah, terakhir. Wami sa'il nafasa isi ufad dan dari kejahatan an-nafasa yakni tukang sihir yang biasa meniup sihir ufad dalam guntalan. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini secara khusus ialah putri-putri lebih Ibn Aqsar al-Yahudi yang ikut serta mensihir Rasulullah SAW. Dan ayat ini kan turun ketika kasus Rasul sihir. An-Nafasa itu kan perempuan-perempuan bukan sihir yang meniup dalam sentara-sentara. Siapa yang dimaksud? Secara khusus itu ditutupkan pada putri-putri lebih tiba asal Yahudi yang itu serta dengan bapaknya mensihir Rasulullah, menunjukkan bahwa penyakitkan sihir itu kebanyakan perempuan saat itu, tapi bukan berarti laki-laki tidak ada banyak juga. Nah, tapi kalau perempuan yang tampil berbicara ya, nah, karena pemikiran lain perasaan dan emosi, ya. Nah, apabila kita suka sama orang itu terus menjalar, ya. Nah, sehingga sisinya itu kuat. Tapi kita saat ini khusus untuk putih-putihnya lagi, kenapa kalau Yahudi saja? Tapi ini berkaitan dengan bukan-bukan ciri yang lain secara umum. Cuma kejadiannya memang spesial untuk mereka, ya. Nah, wahai masyarakat yang tidak kasat dan dari kejahatan orang yang kasat ketika dia meluapkan atau mengungkapkan kata-katanya. Nah, berapa ya ini? Surat Al-Falaq. Lima? Lima ayat. Kemudian surat An-Nas berapa ayat? Enam ayat. Enam, kita baca itu. Nanti akan kita ketahui kejahatan-kejahatan apa saja yang terjadi di situ, ya, dan kita menggunakan benteng atau senjata apa dalam melawan kejahatan itu semua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbillah. Katakanlah, aku bersumpah Allah Taala manusia. Malikinnas, raja manusia. Ilahinnas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas al-khannas. Nah, al-waswas yang disebutkan yang sebab membisik-bisik al-khannas yang suka muncul dan tersembunyi. Muncul kalau orang itu lalai dari zikir kepada Allah, tersembunyi kalau orang itu berzikir kepada Allah. Allah yang buat tutupi sujudnas yang membisik-bisik hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari setan jin dan setan manusia. Nah, berapa itu? Berapa ayat? Enam ayat. Lima ayat tambah enam ayat jadi berapa? Sebelas. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mukri rahimahullah bahwa ikatan sihir yang di apa namanya di tujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Al-Azhir itulah akhbar Yahudi dan putri-putrinya guru sihir itu. Ini ada 11 ikatan. Satu ikatan sihir saja bikin orang itu udah telek aja kan. 11 ikatan sihir. Wah, tambah telek. Aku tuh tidak bisa. Wah, susah. Ya. Nah, semuanya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini penting. Nah, kalau kalian cuma menangani orang yang sihir cuma satu ikatan saja, kasih dua surat ini langsung hilang ya. Kok satu aja enak. Bagaimana kalau waktu dari sebelah? Nah, ini ayat khusus untuk menangani waktu dari sebelah itu. Bukan saat ini, cuma apa yang sebelah saja. Lebih dari itu pun saya jangan. Ya, paham batasan. Ya, cuma ini kasusnya memang ada kronologisnya menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari dua surat ini kepada pujian Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa kejahatan-kejahatan yang biasa terjadi pada manusia yang kita perlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan-kejahatan tersebut. Yang pertama, syarul makhlukat umuman, kejahatan makhluk secara umum. Makhluk secara umum sehingga manusia yang jahat-jahat, kejahatan pencuri, perampok, apalagi kafir, dukun, macam-macam ya, makhluk-makhluk yang lain, binatang buas dan sebagainya. Nah, bisa membaca dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat apa ini? Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua, kejahatan yang kedua ialah kejahatan gosip. Nah, bagaimana yang kita tadi itu, ya, apa yang menjelaskan kalau gosip itu adalah malam ya. Di, bukan malamnya yang jahat, tapi kejahatan yang sering terjadi di malam hari. Apa jahat? Pencurian. Seringnya malam-malam ya. Apalagi malam itu. Kejahatan lalu lintas yang asal supir saja, yang asal nyetir saja, yang nah, benar kalau malam itu lain, ya, lembut, asal saja, nah, ya kan, tahu, dan lain sebagainya. Kemudian binatang-binatang yang biasa mengganggu di malam hari, jin-jin dan setan yang biasa kentayangan di malam hari, ya. Nah, pandangannya cukup banyak dan saja soal hal dan terbeng. Ya. Nah, kemudian kesehatan yang ketiga ialah anna fata, ya. Yang ini kesehatan suka makan sejak saat apalagi suka menjadinya perempuan, apalagi suka menjadinya perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti bukan saya itu hanya perempuan saja. Banyak juga tukang sihir yang laki-laki. Namun kalau yang menjadi tukang sihirnya perempuan, itu sihirnya lebih dahsyat, karena mereka menggunakan perasaan secara penuh dan emosi secara penuh. Dan kalau emosi perempuan itu lebih mengerikan dari bencinya lagi, ya. Nah, apalagi kalau kita banyak mendakwakan tauhid di tengah-tengah masyarakat, ya, lain sama jelek-jelekan tukang sihir, dukun, memberantas mereka semuanya. Siapa orang dari tukang sihir yang senang dengan provokasi seperti itu, ya kan? Nah, mereka jadi gak laku, ya kan? Apalagi kalau pemerintah mendukung gerakan dakwah itu, betul-betul mereka terpancung, ya. Nah, maka mereka pun akan melakukan sibuk terbesar yang hal, ya, takutiku untuk menghentikan dakwah dengan cara caranya tajam-tajam dalam kepala dan sebagainya. Amin. Ya, syariat yang kan setelah selesai sholat baik ya, nah itu jangan lupa sebagian benteng ya, benteng. Bukan soalnya ada syariat yang baca surat al-falaq dan an-nas, ya, benteng. Baik. Kemudian kejahatan berikutnya, kejahatan yang keempat ialah al-hasid, kejahatan orang yang hasad. Namanya manusia, dia terpengaruh dengan masyarakat, ya. Ada yang suka, ada yang tidak, ya. Apalagi kalau kita sukses besar pada masih baru main, ya, baru tampil, ya. Akhirnya banyak yang kiri, henti, ya, hasad. Orang yang hasad itu kepala bina azab Allah, dengan pandangan matanya yang jahat melototi orang yang kita kasih, terbisa sakit yang kita kasih. Lain, aman, ya. Penyakit air, pandangan jahat. Ya. Dan tidak semata-mata dia mengharapkan nikmat Allah yang diberikan kepada si bulan yang dihasati itu dengan surat kehilang, tapi dia berharap kembali ke tangannya. Dia sudah beralih ke tangannya, maka dia melakukan cara-cara jahat untuk bisa memuaskan keinginannya. Di antara ini selalu dengan penuh kesaksian kita kena penyakit. Karena ada orang yang melihat kalian dengan pandangan yang mencurigakan, penuh kebencian. Nah, jangan lupa baca tadi surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Nah, dosa rame-rame. Ya. Nah, jangan nunggu jatuh korban dulu. Ya. Ya, nah, walaupun sudah jatuh korban, kita hilangkan dengan bacaan buat surat ini. Tapi kita suka tindakan tertentu sebelum terjadi, ya. Nah, baru kemudian dalam dua surat ini juga disebutkan kejahatan yang kelima, yaitu al-hawa alladzi fi sudurin nas, hawa nafsu yang ada dari manusia, ya. Nah, manusia punya hawa nafsu yang selalu menggodanya, selalu mengajaknya untuk berbuat apa yang kejelekan. Ya, maka ingat, ya, dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, insyaallah kalau kita mengetahui kandungan isinya, bisa direcahkan, ya, keinginan hawa nafsu yang sangat berbahaya. Dan yang keenam, kejahatan syaitan, jin dan manusia yang suka membisik-bisiki dan mengajak kita ke jalan yang selek. Nah, bisikan-bisikan jahat, bisikan-bisikan yang selek ini juga bisa diatasi dengan baca surat Al-Falaq. Nah, waktu itu saya nyatakan bahwa isi dua surat ini adalah menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang biasa di alam oleh manusia dan cara menanganinya. Yang ini berjalan surat Al-Falaq. Kemudian mengapa dua surat ini dimasukkan dalam surat Tauhid dalam topik itu? Dan ternyata kandungan isi surat Al-Falaq dan An-Nas penuh dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Seandainya orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu menyadari kesalahan mereka, niscaya mereka akan jadi orang yang selamat. Terbanyak orang yang mengingkari tauhid rububiyah, tapi menggunakan dua surat ini untuk benteng, ya. Nah, mereka tidak sadar bahwasanya surat yang dibaca itu ialah membantah keyakinan mereka yang kita tentang. Terbanyak juga orang yang melanggar tauhid uluhiyah, melakukan banyak kesyirikan, maka juga menggunakan dua surat ini untuk benteng, ya. Jangan lupa bahwasanya dua surat ini kan dengan isinya dia mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, maka ditampilkan dalam tajwid tauhid al-mufid al-mukrid ta'ala untuk mengingatkan kita bahwasanya keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sangat ampuh, sangat mantap untuk menjaga tauhid kita dan juga kejahatan-kejahatan yang lain. Kita betul-betul merasa punya Allah, memiliki Allah yang menjaga kita dan melindungi kita semua. Nah. Kemudian kepada bila asal kebuah. Termasuk yang perlu disampaikan pada malam hari ini dari penjelasan dari Imam Bukhari Rahimahullah ialah ternyata sebagai manusia itu ada yang mencari tauhid rububiyah. Padahal pada umumnya makhluk itu mengakui tauhid apa ini? Rububiyah. Siapa mereka itu? Ternyata kelompok yang paling terkenal mengkaji tauhid rububiyah itu ialah Al-Majusiyah wal-Qadariyah. Majusi meyakini bahwa di alam ini ada dua pencipta. Ya kan? Pencipta kebaikan ialah api. Maka mereka pun menyembah dan mengagungkan apa ini? Api. Pencipta yang kedua adalah pencipta kejelekan. Yang apa ini? Kegelapan malam. Oleh sebab itu mereka itu kalau malam selalu menyalakan apa ini? Api. Agar kejahatan-kejahatan yang ada di malam hari itu bisa teratasi. Ya. Sejauh. Nah keyakinan mereka ini jelas berkembangan dengan tauhid rububiyah, bahwasanya api dan malam itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surat ini disebutkan, apa dalilnya? Kalau malam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insari Allah sikit aja wakot. Suka insari makhluk dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, di antara yang ialah apa ini? Malam, ya, yang di dalamnya ada kejahatan ini. Allah ciptakan malam. Api minal jinnati wan nar. Jin itu dari api, berarti Allah menciptakan apa ini? Api. Bahan penciptaan jin. Allah yang menciptakan ini, ya. Ini dua surat ini mengingkari keyakinan orang-orang Majus. Kemudian orang-orang Qadari itu, mereka berpendapat bahwasannya yang menciptakan perbuatan hewan atau perbuatan manusia, ya hewan dan manusia itu Allah. Jadi perbuatan manusia dan perbuatan hewan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang semua alam semesta ini Allah yang menciptakan, kata mereka Qadari. Tapi perbuatan manusia, ya manusia sendiri yang menciptakannya. Perbuatan hewan, ya hewan itu sendiri ya menciptakannya. Seolah-olah ada dua pencipta di alam semesta ini, ya. Nah ini termasuk keyakinan yang batil, bertentangan dengan tauhid rububiyah. Nah, baik. Kemudian yang terakhir kepada Bidina Allah Kemur dari kejelasan Al-Imam Al-Mukrisi Allah Ta'ala mengikutkan Allah Ta'ala nama Allah yang paling ma'rifah. Nama Allah yang paling ma'rifah ialah Al-Zulkalallah Allah. Yang paling dikenal itu ialah Al-Zulkalallah Allah. Ada pun nama-nama yang lain, ya, itu baru dikenal sebagai nama Allah jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Fatih seperti Al-Alim atau Al-Alim, bukan manusia juga ada yang berilmu, ya kan? Tapi kalau sebelumnya disebut nama Allah, tadi itu ialah jemaah sejarah Allah. Tapi kalau disebut nama Allah, begitu rata punya nama Allah, ya kan? Nah, tapi lafzul jalal Allah itu ialah nama Allah yang paling apa ini? Ma'rifat. Kalau dalam deretan isim ma'rifat begitu, isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu isim domain. Tetapi di atasnya ialah lafzul jalal Allah, walaupun isim alam. Nah, isim domain. Kemudian tingkat kedua isim apa ini? Alam. Ya. Kemudian tingkat berikutnya isim dan seterusnya, ya. Tetapi isim domir itu masih kalah ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah yang paling ma'rifat adalah lafzul jalal Allah. Sampai nama-nama Allah yang lainnya itu dikenalkan sebagai Allah yang menjelaskan dari lafzul jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebutkan Allah wassalamul mu'minul muhaimin, begitu ya. Nah, di dalam Al-Quran juga begitu, mesti sebut nama Allah dulu, baru nama-nama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, Allahnya dulu, baru yang lain. Nah, barakatuh. Mungkin ini yang saya sampaikan, ya. Cukup insyaAllah para topik. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita terhadap tauhid dan terhadap agama ini, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang biasa menimpa umat manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sabar, tegar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi musibah yang menimpa. Ya. Nah, tapi ingat ya, kalau kita musibah kesurupan atau kena sihir dan sebagainya, ya, itu bisa jadi lemah imannya. Bisa jadi apa ini? Orang yang kuat imannya, tapi diuji, ya. Tapi kalau kita diuji, jangan langsung bilang, wah, saya kuat imannya. Jangan, ya. Nah, anggap aja, kalau kita yang tak kena, hati iman kita ini mungkin masih lemah, ya. Nah, benteng kita mungkin rapuh, ya. Nah, kemungkinan itu ada. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, jangan sekali-kali ujuk, ya. Nah, saya pernah juga, ya betul, saya habis kesurupan, ya betul, mau apa? Itu menunjukkan iman saya kuat. Jangan, ya. Kalau Nabi, ya jelas kita langsung mengklaim beliau seperti itu. Tapi kalau kita sendiri, ya jelas, ya. Kalau kita kena musibah, itu selalu seudah dengan diri kita ben, sendiri. Mungkin kita banyak susah, banyak salah, ya. Keimanan kita melemah sebagainya, ya. Supaya kita benar-benar menjadikannya sebagai pelajaran dan menjadi hamba yang ketika mendapat nikmat bersyukur, ketika mendapat musibah bersabar, dan ketika berdosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.